kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena roh kembali. Walhasil menurutku cara ilmu tasawuf bahasa Arab, jenenge wahdatil wujud, kena Jawa, Yogyo, Solo, keadaan itu jenenge manunggaling kawuloh. Mereka yang rawan menurutin. Karena ini tak terang detail. Jadi batuk mesti iki buku sujud kene iku sampean ilang. Dadi seksine salah ngur cara-cara, cara teorine sinten siti? Rugi kowe. Jadi ya kentur. Lah kali sapa mantan pre pas gak debat terus ora ngono mbok terus ora pateni kowe. Lah debat iki biar ra iso. Premane kumat. Ya sampe man gak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ora salah, dise sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top, lha iki debat atau milah patenane ya Rasulullah. Gak iso dene sing ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus dadi sahabat top. Debat ya milih mate. Ali wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa. Sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning gone Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi Mamang, cara kowe piye? Ambe Ali dikai keputusan persis kanthi Nabi. Cek Mamang ana sak Umar. Apa marah kok mau ning gone Muhammad, ning gone Ali dikai keputusan kok Mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan duwe. Entani iki. Entek dia mlebu buat apa? Wong diputus Nabi ora mar. Buat apa mati? Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak usah kok percaya Nabi. Kan barangnya cara Ali ya sedera. Gak percaya, kan ya. Orang menurut cara Ali, kan ada orang bapak ini. Ya wajar nggak usah kok percaya Nabi. Nggak percaya orang itu Yahudi Muslim. Nah Ali itu gestur. Ali gestur, Rabi itu dia tenang. Ali yang ngotong, matanya ngotong. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini rugi gusdur. Mereka yang tinggal agar wong pinter mimpin ra sukses, wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, Pak Yai santri ini pacaran, wajar itu jangan langsung dicapai super. Wah rumput, terus malah dalil di nalinas tubuh syahwat minan. Piye bodoh lama peraturan tadi. Paham ya, rumput apa? Mula ni cukup man, dekia itu teman-teman itu cukup man. Jadi biasa, wayo nak sari hati sih dekia. Jadi kemana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Jadi ngono orang rasanya, lalu nyonya ngono apa? Jadi nak mengguru guru ni urusan ilmu semi hakikat. Mula ni pun, pun gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tu masuk betul nenggo ni pemikiran para santrinya. Patut Ki Ageng Pengging siapa masuk betul, karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya, misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau engsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian engsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi robbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengapa kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergabai mati. Bilal dia senang aja. Badan nalkal akhidbah, Muhammad dan wakhidbah. Kalau nak mati malah senang lah ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh. Sing menembus ilmu hakikat. Faham. Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatil wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Hal. Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo. Oke, Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Ya kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedhang kulite tetep dibuak. Tapi umpama gedhang dari awal ora usah kulit, ras itu dadi gedhang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuak. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ras itu dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Siti jenar aja omongin ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kuwi nek klambi pangeran ora ora tentu ora ya ora ya rasa klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazaruh, kenapa kowe klambenan barang wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane siti jenar nak mulang nggih, coba klambenan nang intine napa? Dinya ada nambe senan pun. Nah, aku wis percaya kabeh nazaruh, ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambinan itu jinggo tenan. Malah ini nafas dua wiridan aliran sesat, ciri utama. Kira kelambinan tenan. Rupet tuh. Lalu ini tenan ini cerita. Ini pentingnya ngaji. Ben sampai ngerti variasi riwayat. Kemudian kita orang syariat harus kaya apa. Kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu agak kok sampean-sampean. Siji mesti ra kramat. Modele ora ada duwe ya bingung. Rumet. Uripe wong syariat itu apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melane kiai-kiai pekeh nak ketemu kiai-kiai sing setengah jadah wedi, mergo iso nebak atine. Dene meriang nang ngono. Sing kiai ra tau salat kramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat pat waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngowar ngawur sungsuan pirang. Meriang mule wong syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman ge dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah kula mboten ngarah. Sesampe dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kula sering ketemu kiai-kiai sing terkenal keramat, terkenal suwe, terkenal keramat di jwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kula wani, nah, tantang aku tetep rawani kok. Mikir dene. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima hum bi wujri min ataris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nate ketemu murid ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat ada apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Niku ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kula ketemu. Ketemu pertama ngeten. Jenengan Gus Ba, tapi sampean roh jenengku teper tak arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula lah ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi nggih kula nggih biasa mawon. Lah niku pernah ngajari ajaran ning. Lah ya Gus Gus ning donya tak enteni muk turu-turu enteni mati ngono lho Gus Gus kok repot. Jawaban kula terus enak. Sampeyan sing wong hakikat wong enteni mati bareng. Ya mati wis saiki iku. Rasa ngendai ini saiki foto-foto wis nopo? Wis mati. Saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan tersama semua. Nopo? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kula baleni malih iki. Logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karma ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami dia tersiksa. Nah ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nambuh gua gula-gulan. Gusti batuk kula tak gua sujud tangan kula. Ndi buktine tangan em wis ra ono. Batuk em wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan. Mulai Sunan Kalijogo semangat dan mata ini bertambah omongannya gelodrodo dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi.

Kadang kan jenazah wis nikine tercincang digeguyon. Wah lagi ila usbuun udwiyat ora mutrici sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasadnya begitu tidak penting. Kayak Said Hamzah. Mana Said Hamzah menganggap wahyu bentuknya raka-raman. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar. Benar teorinya, ya, orang kok rasolatnya. Okay. Maksudnya, kalau nganut rasolatnya. Benar cara analisis roh. Ketika Said Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati, karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Said Hamzah sudah di khawatir itu yurin khudrin, rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati, paham ya? Ketika rohnya Said Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, saya di sayat-sayat dioperasi orang kro, orang kroso. Apa mana saya kira ruhnya wester bisa, lah ya jasad itu cek gampangnya, di nopo dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Lah saya kira bayangkan. Ketika Sayyid Wahsi, Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira ndelok wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad bener-bener enggak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah enggak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus itu dicincang. Paham nggih? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami, Pak Sinter, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok, oke. Gabus kok dicincang. Nah, nak ngono rak mirip. Makanya, ge, dalam hal ini itu, dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallat. Sebelum itu ada Jalaluddin Rumi. Sebelum itu juga ada sahabat, ada Nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanot. Paham? Bagaimana maksudnya apa? Sanot. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nacara Kristen. Nacara Islam ya balik ini pengeran. Andikan itu iya, itu ya tidak ada masalah. Karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk dialog. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun iya tidak ada masalah. Oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya. Zakaria Yahya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah nontonan, Sin. Bukan untuk kendel mati, paham kan? Maksudnya ini aku ajari, nah, mati itu tidak problem. Ini kalau... Urip ya mati. Nah, ini bersamaan paham, ya. Kaitan dari Lailwa ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pangeran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan Engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan? Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku iku ora goblok dari pangeran. Sedurunge ndekne dicincang jasate, ruhe tak jupuk. Dadi ndekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir, sama lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia, ya Asia imraati napa? Fir'aun. Asia imraati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran ya malaikal maut, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan, semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok sing nyincang ora kudu. Nak anggo teori iki malah berbalik sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kosos wae sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane nang endi? Iki sing disebut wala taqulu li bayyuk talu fi sabili lain apa? Lah kemudian roh ini kemana? Roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Ini sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini zaman penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Iki dimaksud Nabi mustaqinan biha qalbu mukhlishan biha qalbu. Ati itu qalbu kan enggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya qalbun itu apa? Jadi kiai qalbun itu jantung. Nah, ngono beda mek liver. Lah nek liver apa kabidun niku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Lah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlison biha kolbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti tidak kolal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok dineraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, mana yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Orang tak melok mikir, utang kemus entah gue mikir duit.